alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab-bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan adab seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sampai pada bab yang menjelaskan tentang raf'ul aidi fid du'a, salah satu adab seorang muslim di dalam berdoa kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah mengangkat kedua tangannya di dalam dia berdoa, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa rafi'an yadai, beliau mengangkat kedua tangannya. Naam, karena di antara faedah mengangkat kedua tangan itu adalah menunjukkan tentang butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala akan memiliki rasa malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepadanya dalam keadaan enam kedua tangan hamba tersebut kosong, tidak dikabulkan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua dari bab ini yaitu hadis yang ke-611. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qadima At-Tufail wa Ibnu Amr Ad-Dausi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan, qadima At-Tufail Ibnu Amr Ad-Dausi. Ketika itu sahabat Tufail Ibnu Amr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala, beliau datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, inna dausan qad asat wa abad, sesungguhnya suku Daus, yang mana itu adalah sukunya beliau sendiri, kabilahnya beliau, sahabat Tufail Ibnu Amr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala, beliau mengadukan tentang kejelekan atau keadaan kaumnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana kaumnya qada asad wa abad ay asadillah wa abad an yastajiba li dinihi tabaraka wa ta'ala. Ya Rasulullah, kabilah Daus ini mereka telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abad antas tajiba li dini, demikian pula kabilah Daus, mereka enggan untuk menerima agama Islam, menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka telah bermaksiat, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menolak ajakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam agama Islam. Fad'allaha 'alaiha, maka Amr ibn Tufail ibn Amr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala kemudian berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fad'allaha 'alaiha, ya Rasulullah, doakanlah kejelekan untuk mereka. Ad-du'a ketika digandengkan dengan enam huruf ala, itu maknanya adalah doa kejelekan. Naam, Tufail ibn Amr meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendoakan kejelekan naam kepada mereka, karena saking parahnya perilaku mereka kabilah Daus, nam yang mereka sudah betul-betul menentang, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berputus asa dan meminta kepada Nabi alaihi salatu wasalam supaya menghancurkan mereka, mendoakan kejelekan kepada mereka. Qala fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah wa rafa'a yadayhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu beliau menghadap ke arah kiblat, wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Sehingga di dalam lafaz ini terdapat faedah. Naam, fihi dzikru adabain min adabid du'a. Di dalam lafaz ini terdapat penyebutan tentang dua adab dari adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah istiqbalul qiblah, kemudian yang kedua raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara adabnya adalah hendaknya dia menghadap ke arah kiblat, kemudian yang kedua hendaknya dia mengangkat kedua tangannya. Dan kiblah yang dimaksudkan di sini adalah Al-Ka'bah, adalah Ka'bah. Kiblatnya kaum muslimin itu adalah Ka'bah yang ada di Makkah. Dan mengangkat kedua tangan ay ilas sama, ay ke arah langit. Dan bahwasannya kedua adab ini bukanlah termasuk syarat di dalam berdoa, nam akan tapi keduanya merupakan adab di dalam berdoa. Qala fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata wa rafa'a yadayhi. Demikian pula di dalam kalipan ini terdapat faedah anna qiblatal muslimina fid du'a hiya qiblatuhum fis shalah wa hiya al-Ka'bah. Bahwasanya kiblatnya kaum muslimin di dalam berdoa itu adalah kiblat mereka ketika berada di dalam salat. Sama, tidak ada bedanya. Di dalam salat kita disyariatkan untuk menghadap ke kiblat, yaitu ke Ka'bah. Dan di dalam doa juga sama, disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat, yaitu Al-Ka'bah. Laisa lil muslimina kiblatain, kiblatun fid du'a wa kiblatun fis shalah. Dan tidak ada bagi kaum muslimin itu dua kiblat, satu kiblat di dalam berdoa dan satu kiblat yang lain di dalam ibadah sholat. Tidak, bukan dua kiblat, tapi satu kiblat yang sama baik ketika berdoa maupun ketika sholat. Sehingga di dalam faedah ini fafiha tanbihun ila anna ba'dha ahli dhalal mimman yunkiruna ulullahi ta'ala wa la yu'minuna bih yaqulun inna maddal yadaini ila as-sama'i inda ad-du'a li anna as-sama' qiblatud du'a la li anna Allaha fil 'ulu. Sehingga di dalam faedah tadi yang disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya kaum muslimin itu tidak memiliki dua kiblat, tapi satu kiblatnya yaitu Ka'bah, baik ketika berdoa, baik ketika sholat. Di sini ada peringatan bagi bahwasannya sebagian mereka ahlul dhalal, orang-orang yang tersesat jalannya, naam, dari kalangan orang-orang yang mengingkari tingginya Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit, mereka mengatakan bahwasannya mengangkat kedua tangan ke atas langit ketika berdoa itu alasannya adalah karena as-sama, karena langit adalah kiblat di dalam berdoa, bukan karena Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Ini adalah ucapan yang batil. Naam, karena kaum muslimin ketika mengangkat kedua tangannya ke arah langit itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala fil ulu, ada di atas ketinggian. Allah Maha Tinggi, bukan karena kiblatnya itu di langit, tapi karena Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit. Adapun kiblatnya, nah baik ketika berdoa maupun ketika sholat, itu adalah sama-sama di Ka'bah, sama-sama ke arah Ka'bah. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, fadhanna an-nasu annahu yad'u alaihim. Maka setelah Nabi SAW menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangannya, setelah mendengar permintaan Tufail bin Amr ad-Dausi, manusia ketika itu mengira annahu yad'u alaihim, bahwasanya Nabi SAW akan mendoakan kejelekan kepada mereka, ai kabilah Daus tadi. Sehingga disebutkan di dalam sebagian riwayat, manusia mengatakan halakat Daus, halakat Daus, suku Daus akan binasa, kabilah Daus akan hancur, karena didoakan kejelekan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan doanya Nabi SAW itu adalah mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, dan ternyata ketika itu Nabi SAW berdoa dengan doa yang penuh dengan kebaikan, dan tentunya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suku Daus, berikanlah hidayah-Mu, hidayatut taufik kepada kabilah Daus, wa'ti bihim. Ay nam ayatiya bihim an yuqbil ala hadad din, dan berilah hidayah mereka supaya mau menerima agama ini, yaitu agama Islam. Nabi SAW adalah orang yang penuh dengan rasa kasih sayang, penuh dengan kelemah lembutan. Nabi SAW tidak menginginkan kehancuran bagi mereka semua. Nabi SAW tidak menginginkan kebinasaan bagi kabilah Daus. Nabi SAW masih menginginkan kebaikan untuk mereka semua. Sehingga beliau memintakan hidayatut taufik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mau masuk Islam, supaya mereka mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa nabinya. Allah memberikan hidayatut taufik kepada kabilah atau suku Daus sehingga mereka mau menerima agama Islam dan selamat di dalam dunia dan akhirat. Qala syarih rahimahullahu taala, dalla hadzal haditsu ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'lamu mimma 'allamahu rabbuhu ma la ya'lamuhu an-nas. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui apa-apa yang diajarkan oleh Rabb-nya dari perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Manusia tidak mengetahui apa yang akan menjadi kebaikan bagi suku Daus. Nah, mereka mengira bahwasanya mereka telah berbuat kemaksiatan dan kedurhakaan sehingga pantas untuk mendapatkan kehancuran. Akan tapi Nabi SAW mengetahui apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka masih berhak untuk mendapatkan kebaikan, sehingga dimintakan hidayatut taufik, hidayah oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Qala wa fihi masyru'iyatud du'a lil ghair bima yanfa'uhu fi amri dinihi wa dunyah. Dan di dalam hadis ini pula terdapat faedah tentang disyaratkannya berdoa untuk orang lain, mendoakan kebaikan untuk orang lain dengan apa-apa yang bermanfaat baginya, baik dalam urusan dunianya, urusan agamanya maupun urusan dunianya. Ini adalah perkara yang disyaratkan, mendoakan kebaikan untuk saudaranya sama muslim supaya dia mendapatkan naam kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan urusan dunianya atau urusan agamanya, dan tentunya akan diaminkan oleh malaikat. Walaka bimitsl, dan kau akan mendapatkan yang semisalnya. Naam, doa an dhahril ghaib, mendoakan kebaikan untuk saudaranya dengan cara yang tidak diketahui oleh saudaranya, ini merupakan perkara yang disyariatkan. Sebagaimana Nabi SAW tidak mendoakan keburukan, tidak mendoakan kejelekan, bahkan beliau mendoakan kebaikan kepada kabilah Daus. Qala fihi bayan anna du'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab. Dan di dalam hadis ini pula terdapat penjelasan bahwasannya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti dikabulkan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap doa nabinya sallallahu alaihi wasallam. Faqad ajaballahu da'watahu liulaikal qaum fahadahumullahu lilislam rahmatan minhu wa fadla. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengijabai, mengabulkan doa nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mereka kaum tersebut, suku Daus tadi. Kemudian Allah taala memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka mau memeluk agama Islam sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia darinya. Karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kabilah Daus, suku Daus, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabnya sehingga mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Qala wa fihi mashru'iyatu istiqbalil qiblati indad du'a li'annaha asyraful jihad. Dan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini pula terdapat faedah tentang disyariatkannya menghadap ke arah kiblat indad du'a, ay ketika berdoa. Mengapa menghadap kiblat? Li'annaha asyraful jihad. Karena kiblat adalah arah yang paling utama, yang paling mulia, yang paling afdal dari antara arah-arah yang ada di dunia ini adalah arah ke kiblat, yang ada ke Ka'bah yang ada di Mekah. Itu adalah arah yang paling mulia untuk seseorang menghadap kepadanya, baik ketika sholat, ketika berdoa. Ini disyaratkan untuk menghadap ke kiblat. Qala kama yustafadu min, dan sebagaimana pula diambil faedah dari hadis tersebut, anna hidayat at-taufiq la tutlabu illa minallah. Bahwasanya hidayat at-taufiq, seorang bisa mengamalkan agama Islam, seseorang bisa memeluk agama Islam, bisa meninggalkan kesyirikan, dia bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah diminta, diharapkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, adapun mereka para anbiya wal mursalin, para rasul, demikian para mereka yang mengikuti jalannya nabi dan rasul, para ulama, mereka tidaklah memiliki melainkan hanya hidayatul irsyad wal bayan, hidayah untuk menjelaskan, menerangkan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang sahih dan mana yang salah. Adapun hidayatul taufik, seseorang itu menerima, menjalankan dan menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul taufik adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh diminta kepada daripada selainnya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala yang menjelaskan tentang adab seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada beberapa hadis yang lain, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.